aku kan jadi bintang yang menemani malam terang. Ku tahu engkau kesepian. Angin yang berhembus meniupkan kata-kata indah yang merayu memanjamu. Karena ku tahu kau sayang padaku. Dengarlah, dengarlah lagu cinta dariku yang ku persembahkan hanya padamu. Dan kau and count.